Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa permasalahan, yaitu tentang wajibnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala peribadatan, dan wajibnya pula untuk mengingkari taghut. Yang mana taghut itu adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan ru'us atau kepala daripada taghut. Taghut itu banyak, tetapi pokoknya atau kepalanya ada 5. Yang pertama, iblis lanatullah alaih, yaitu iblis. Ini ru'us taghut yang paling besar. Kemudian yang kedua, man'ubida wa huwa radin. Taghut yang kedua yang diibadahi dan dia ridho. Beda kalau diibadahi tapi dia enggak ridho, tidak termasuk. Tetapi dia diibadahi dan dia ridho, maka ini taghut. Nah, karena nabi juga disembah, orang soleh disembah, malaikat juga disembah. Tetapi apakah mereka ridho? Mayar ridho, enggak ridho. Sehingga mereka bukan taghut. Yang taghut adalah apabila dia disembah kemudian ridho, malah senang disembah. Malah senang disembah. Ini termasuk ru'us atau wagit, kepalanya taghut. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsi, yang menyeru manusia untuk mengibadahi dirinya. Menyeru atau mengajak manusia agar mereka beribadah kepada dirinya. Ini juga sama taghut. Sama saja, manusia mengikuti dia ataupun manusia tidak mengikuti dia, tetap dia adalah taghut. Misal, seseorang mengajak kepada manusia, "Saya Rob, saya Tuhan, sembah saya." Manusia enggak mau. Lah, kamu bukan Rob. Rob kami adalah Allah. Ya, maka manusia tidak ridho. Tapi tetap dengan ajakan dia kepada manusia, menyuruh manusia untuk mengibadahi dirinya, tetap teranggap taghut. Ya, maka yang ketiga ini, yaitu yang menyeru manusia untuk mengibadahi dirinya. Sama saja manusianya mau ataupun tidak mengibadahi dia, tetap dianya adalah taghut. Kemudian yang keempat, manidda'a syai'an min ilmil ghaib, yang mengaku-ngaku mempunyai sedikit ilmu ghaib. Sedikitnya saja sudah teranggap taghut. Apalagi mengaku mengilmui perkara ghaib secara keseluruhan. Na'udzubillah, lebih parah. Sedikitnya saja teranggap taghut. Misal, bisa meramal. Itu kan ramal, ini adalah taghut. Orang datang, nama kamu Fulan? Iya. Kamu dari daerah Fulan? Dari daerah ini? Iya. Tujuan kamu datang ke sini untuk ini? Iya. Ini tukang ramal atau sahir, dukun yang seperti ini adalah taghut. La yajuzu shalah khalfahu in tabayyana annahu yad'i ilmal ghaib. Enggak boleh salat di belakang dia kalau memang dia mengaku mengilmui perkara gaib. Ya. Perkara gaib enggak? Belum pernah ketemu, belum pernah saling kenal, lah di dunia nyata ataupun di dunia maya, datang langsung tahu nama kamu begini, fulan. Kamu dari daerah ini. Ini sudah. Nah. Barakallahu fiik. Dan juga termasuk taghut adalah mereka tukang ramal. Misal, dia mengaku bisa mengetahui tempat benda-benda yang hilang. Datang kepada dia seseorang mengatakan, kiai, kadang kiai ngakunya. Ini yang sangat dikhawatirkan. Nah, kiainya ini, sehingga manusia percaya kepada dia, dia orang soleh. Kalau sekalian bentuknya seperti dukun, jelas, orang sudah tahu. Tapi ini dilabeli dengan sorban, dengan peci putih. Ya. Nah, datang, motor saya hilang. Oh, motor kamu ada di tempat ini. Dia mencuri si fulan. Nah, ini dia mengaku mengetahui ilmu gaib. Maka tidak boleh sholat di belakang orang ini. Tidak boleh sholat di belakang orang yang semisal ini. Kemudian yang kelima, di antara ru'us tawagit, kepala-kepalanya taghut, yaitu man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini yang kelima. Di antara ru'us tawagit yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau yang hukum atau dengan hukum yang Allah turunkan. Nah, barakallahu fik. Pada pembahasannya lalu kita sudah sampai kepada pembahasan yang kelima ini, kepala yang kelima, yaitu yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Nah, dalilnya adalah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Tetapi sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Karena dalil ini dijadikan oleh orang-orang khawarij untuk mengkafirkan semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalil ini dijadikan senjata untuk orang-orang khawarij dalam mengkafirkan semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka orang-orang khawarij yang suka mengkafirkan, yang menghalalkan darah kaum muslimin, ya, mereka menganggap kafir. Orang-orang yang berpaham ini menganggap Indonesia ini dan negara-negara lain yang berhukum dengan demokrasi adalah kafir. Nah, padahal di ayat yang setelahnya disebutkan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini ayat 45. Dan di ayat 47, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kesimpulannya, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ada berapa? 3 apa 4 ini? Oh, masih normal matanya. 3. Yang pertama, kafir. Yang kedua, fasik. Yang ketiga, zalim. Maka, dengan ayat-ayat yang berikut ini, tidak bisa kita samaratakan semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Ini pentingnya kita merujuk kembali kepada pemahaman para sahabat. Berbeda dengan mereka, hanya mengambil satu ayat dan menutupi ayat-ayat yang lain. Dia hanya mengambil ayat, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Itu yang mereka pegang. Tetapi yang lainnya ditutupi. Ini jeleknya ahlul bid'ah, ahlul hawa. Dalil yang menguatkan pendapat dia diambil. Yang tidak mencocoki pendapatnya, ditutupi, dibuang. Naam. Barakallahu fiik. Padahal, kalau kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat, yang tidak berhukum, yang masuk ke dalam hukum, mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini penting ini. Antum dihadapkan dengan orang-orang yang berpaham seperti ini, di masyarakat antum punya pegangan. Bisa menjelaskan. Karena mereka juga berdalil dengan Quran, berdalil dengan hadis, tetapi apa? Tidak difahami dengan pemahaman yang ada pada para sahabat. Sehingga antum penting untuk mengetahui ini supaya bisa membantah hujah mereka. Ya. Karena perkataan Syekhul Islam, siapa ahlul hawa, ahlul bid'ah, berdalil dengan suatu dalil, maka bantahannya dalil itu sendiri. Entah dia tidak tepat dalam membawakan dalilnya, atau tidak sesuai dengan pendalilan, ya, atau dalilnya tidak cocok dengan apa yang sedang dibahas, maka bantahnya dengan dalil itu sendiri. Tulis, yang orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Satu, apabila menganggap atau meyakini hukum selain Allah setara dengan hukum Allah, masuk ke dalam ayat, mereka adalah orang-orang kafir. Ya, yang menyamakan hukum selain Allah dengan hukum Allah, maka masuk ke dalam ayat yang Al-Maidah 44. Mereka adalah orang-orang kafir. Yang kedua, ya, yang mengatakan atau yang meyakini bahwa hukum selain Allah lebih utama. Siapa yang meyakini bahwa hukum selain Allah lebih utama, masuk dia ke dalam ayat yang 44 tadi, kafir. Nah, dan ini lebih jelek daripada yang pertama. Ya. Kemudian yang termasuk orang-orang yang kafir adalah dia yang meyakini bahwa hukum Allah itu lebih benar, tetapi dia meyakini bahwa hukum selain Allah lebih tepat dipakai. Ya. Dia tahu hukum Allah itu benar, tapi kayaknya enggak cocok dipakai di zaman ini. Punya keyakinan enggak cocok lagi, enggak relevan. Lebih tepatnya pakai hukum selain Allah saja, menyesuaikan zaman. Maka dia pun sama, masuk ke dalam ayat yang mereka adalah orang yang kafir, wal'iyadzu billah. Adapun orang yang fasik, cukup selesai ya. Ini yang masuk ke dalam mereka orang-orang kafir. Adapun yang fasik, contoh gambaran dari yang fasik adalah ketika ada dua orang yang berseteru, punya kasus dua orang, si A dengan si B. Kebenaran ada pada si A. Ada pada siapa? Si A. Si B menyogok dia, menyuap dia, kemudian dia membenarkan si B. Padahal kebenaran ada pada si A. Maka orang yang seperti ini, dia fasik. Dia fasik, tidak kafir. Dia tidak berhukum dengan hukum Allah kan, karena membenarkan yang salah. Maka dia fasik, masuk ke ayat yang setelahnya. Kemudian contoh dari orang yang zalim seperti si A dengan si B berseteru. Kebenaran ada pada si A. Ya. Kebenaran ada pada si A. Si B yang salah. Tetapi dia punya dendam dengan si A, punya masalah pribadi. Kemudian dia mengatakan si A salah, padahal si A yang benar. Maka dia adalah orang-orang yang zalim, dan ini lebih jelek daripada yang fasik tadi. Barakallahu fik. Tulis, ini fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Maka kesimpulannya, di Indonesia ya tidak bisa disamaratakan kafir. Memang Indonesia ini, semoga Allah memperbaiki keadaan kita, tidak berhukum dengan hukum Islam. Tetapi keadaan mereka berbeda-beda. Ada yang memang meyakini hukum Islam enggak pantas dipakai, maka kafir. Tetapi ada juga yang mengatakan hukum Islam itu lebih utama, bagus. Ya. Tetapi dia punya kecenderungan kepada syahwat duniawi, kepada pangkat, jabatan, harta, tanpa meyakini lebih utama dipakai hukum selain Islam. Ya, dia meyakini hukum Islam yang benar. Tetapi karena syahwat, ya karena hawa nafsu, sehingga dia berhukum dengan apa? Selain hukum Islam. Nah, maka bisa fasik, bisa bisa zalim. Barakallahu fik. Nah, jadi tidak bisa disamaratakan semuanya kafir. Sehingga dengan salah dalam memahami ini, akibat atau dampak buruknya sangat-sangat besar. Sangat besar sekali. Ya. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah orang-orang yang tidak sefaham dengan mereka. Maka enggak salah kalau mereka kemudian masuk masjid, bawa bom bunuh diri, mengatasnamakan jihad, mati-mati syahid, kemudian meledakkan orang-orang tentara polisi yang sedang sholat. Banyak kan kasus di Indonesia terjadi. Masuk ke masjid, sedang sholat Jumat, bawa bom, meledak. Ya. Karena mereka menganggap kafir. Na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin sedang sholat, mereka masuk masjid, ledakkan diri, kami mati syahid. Pengantin, ya, ketemu bidadari, mati syahid. Nah, mati sangit. Ya, sangit, gosong mereka. Bukan mati syahid. Na'udzubillah. Barakallahu fik. Ini diantara rincian pembahasan tentang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kita lanjutkan. InsyaAllah ini pembahasan terakhir daripada kitab Al-Usul As-Salasah yang mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita melanjutkan kepada kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, mudah-mudahan sekarang selesai. Qala wad-dalilu qauluhu ta'ala, qala mu'allif rahimahullah, la ikraha fid-din. Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan di dalam agama. Ini tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah nampak kebenaran daripada kebatilan. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir mengingkari taghut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Wa hadza ma'na la ilaha illallah, dan ini adalah makna la ilaha illallah, mengesakan Allah dan mengingkari sesembahan selain Allah. Nah, ada yang masih ingat rukun la ilaha illallah? Hah? An-nafyu wal isbat. Kalimat la ilaha illallah yang sering kita ucapkan itu punya rukun, punya dua makna. Yang pertama an-nafyu, menafikan. Ya. Yang kedua al-isbat, menetapkan. Yang pertama menafikan sesembahan. La ilah, tidak ada Tuhan. Kemudian baru illallah, kecuali Allah, menetapkan. Sebatas mengucapkan la ilah, enggak benar. Berarti enggak ada Tuhan sama sekali. Hanya sebatas menetapkan illallah, hanya Allah, tanpa dia menafikan, juga tidak benar. Kenapa? Karena banyak yang disembah kan selain Allah. Ya, maka harus ada dua kalimat ini. La ilaha illallah, menafikan sesembahan selain Allah, illallah, dan menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya, maka enggak cukup kita Allah, Allah, Allah, Allah, tanpa menafikan la ilah illallah dan menetapkan hanya Allah. Barakallahu fik. La ikraha fid-din, yaitu sekarang tidak ada paksaan setelah nampak kebenaran dan kebatilan. Sudah. Ya. Yang mau masuk Islam, alhamdulillah, silahkan, kebaikan untuk kalian. Yang tetap kafir, keburukannya untuk kalian. Nah, barakallahu fik. Kenapa? Karena mereka sudah dihadapkan dengan kebenaran Islam dan kebatilan agama selain Islam, sehingga mereka bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Ketika mereka memilih yang salah, maka itu pilihan dia. Ya, enggak bisa kita maksa. Misal ada saudara kita yang kafir, masuk Islam kamu, kalau enggak saya bunuh. Enggak. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan di dalam memasuki agama. Nah, barakallahu fik. Wa fil hadis, di dalam hadis, ra'sul amri al-Islam, pokok agama atau pokok segala perkara itu adalah agama Islam. Pokok segala perkara adalah agama Islam. Maka sebaik apapun, sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang kafir tidak beragama Islam, maka tidak dianggap pahalanya. Karena ini termasuk syarat diterimanya amalan suatu ibadah beragama Islam. Ya. Sebanyak apapun sedekahnya, kurbannya, menghajikan orang-orang muslim, kalau dia kafir, tidak teranggap di sisi di sisi Allah. Wa may yabtaghi ghayral islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima ya amalannya, dan di akhirat dia menjadi orang yang rugi. Kenapa jadi orang yang rugi? Karena tidak dibalas dengan pahala Allah, tidak dibalas dengan surga Allah. Haba'an mansura, sia-sia, hilang pahalanya. Nah, barakallahu. Tapi kalau dia masuk Islam, barulah kebaikan-kebaikan yang dulu dia kerjakan di masa kafir akan dia dapatkan pahalanya. Sebagaimana hadis Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam seorang dermawan. Ketika kafir dia suka membebaskan budak, suka sedekah, menyambung silaturahim. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya. Ara'aita kuntu fil jahiliyah atahannas fil jahiliyah min illah min silatin wa sadaqatin wa ataqatin fa hal ya min ajr?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan amalan yang aku dahulu kerjakan dari sedekah, silaturahim, memerdekakan budak? Apa kata Rasul? Aslamta alama aslafta minal khair. Engkau masuk Islam dengan membawa pahala yang dahulu kamu kerjakan. Kalau masuk Islam, dia dapatkan pahala yang dahulu kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan di masa jahiliyah. Dan dosanya hapus. Sebesar apapun dosa yang dia kerjakan di masa jahiliyah, dengan masuk Islam hapus. At-taubah la. Al-Islam tahjubu ma qablaha. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Kecuali setelah dia masuk Islam, disampaikan bahwa ini tidak benar, ini haram, kemudian dia melakukan, ya maka catatan baru. Barakallahu fiik. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya Islam, tiangnya perkara itu adalah salat. Maka man taraka shalata faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, kafir. Ini pendapat jumhurul ulama. Kebanyakan para ulama, kebanyakan imam mazhab mengatakan siapa yang meninggalkan sholat ya, dengan sengaja, maka dia kafir. Nah, barakallahu fiik. Tentunya setelah disampaikan kepadanya nasihat, ya, barakallahu fiik. Ini bangunan, tiangnya sholat. Kalau tiangnya dihancurkan, apa bangunannya akan terjadi? Ya? Apa akan tetap tegak dalam keadaan tidak ada tiang, nganggang gini, ya? Terbang di atas angin, tidak mungkin kan, jatuh. Maka begitu juga keislaman seseorang ketika penopangnya dihancurkan, diruntuhkan, yaitu sholatnya tadi. Na'udzubillah. Wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan pokoknya puncak tertingginya adalah apa? Jihad. Na'am, wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai dari pembahasan al-usul as-salasah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Antum bisa murojaah, baca kembali di rumah. Ini sangat penting sekali ya. Antum ajarkan kepada keluarga-keluarga antum, ya, jamaah antum dan lain sebagainya. Alhamdulillah.